biarkan aku jadi yang terhebat. Jadilah kamu kekasih yang kuat. Manusia yang paling butuh kamu, membutuhkanmu. Hatiku memalingkan pandang hanya padamu, pada hatimu. Jangan lelah hadapiku, biarkan aku jadi yang terhebat. Jadilah kamu kekasih yang kuat. Genggam tanganku, bernyanyi bersama, karena kamu kekasih terhebat. Kamu membutuhkanmu. Jangan lelah menghadapiku, biarkan aku jadi yang terhebat. Jadilah kamu kekasih yang kuat. Jadi yang terhebat, jadilah kamu kekasih yang kuat. Biarkan aku jadi yang terhebat. Jadilah kamu kekasih yang kuat. Genggam tanganku, bernyanyi bersama. Kekasih terhebat, karena kamu kekasih terhebat. Suara kamu rasanya mau bilang iya. Maafkan kamu, terima kamu kembali. Aku tahu kamu sangat menyesal. Aku pun juga tak sempurna. Cerita kita tiada yang bisa ganti.